Mitra bisnis, pemerintah Kabupaten Bandung akan menertibkan puluhan pabrik tekstil di sana dengan dugaan tidak mempunyai IMB dan izin AMDAL. Sikap Pemkab itu sangat kontradiktif dengan upaya pemerintah untuk membangkitkan kembali sektor industri nasional. Karena di satu sisi, banyak sektor industri kita yang kondisinya sedang terpuruk, tapi pabrik-pabrik yang ada justru mau ditertibkan karena dianggap tak punya IMB. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik, Ahmad Wijaya. Pak Ahmad, bagaimana komentar Anda? Itu industri tekstil kan sudah boleh dikatakan sebuah industri yang sudah serba susah kan. Dan itu mau dianggap sebagian sunset kan industri dulunya. Kalau orang sudah seperti itu ibarat jatuh kok malah mau ditimpain tangga, kasihan nian. Harusnya pemerintah mendongkrak dong, kenapa itu pabrik-pabrik semua industri sudah di jalan puluhan tahun sekarang baru ditertibkan IMB. Ya nggak masuk akal, apa yang mau dikerjakan? Kalau memang kita berprinsip bahwa mau mendukung industri, harusnya industrinya dilacak ulang mengenai ya umpamanya lingkungan hidup, bukan IMB-nya yang dicari. Atau K3-nya kurang atau apa, ya yang secara teknis lah, bukan bicara legalitas lagi. Legalitas harusnya kan sudah dari dulu kan sudah diterbitkan, pabrik sudah jalan bersejarah. Mungkin nggak sih pengusaha berani beroperasi kalau izinnya belum beres? Nggak mungkin ya, sebuah gedung berdiri kan sudah harus punya IMB. Secara logika di mana-mana ya, apalagi di daerah kan proses IMB kan berjalan dengan pembangunan. Kecuali gedung bertingkat kan lain, ini kan pabrik horizontal bukan vertical building kan. Seharusnya perizinan kan sudah di situ, waktu mereka mempunyai daftar izin usaha dong. IMB-nya semua ada, baru ada bangunan. Kalau nggak gimana? Kan ada undang-undang gangguan juga. Kalau waktu bikin undang-undang gangguan kan harus ada IMB segala. Semua legalitas kan sudah mestinya lengkap. Tapi kalau kita berbicara bahwa pabrik itu limbah, lingkungan, lain lagi. Kan terakhir-terakhir ini baru agak isu mengenai AMDAL. Nah, tapi kalau legalitas yang dibicarakan sebagai pengusaha merasa bahwa wah, industri sudah susah kok malah ditimbain. Tidak ditolong, nah demikianlah kita punya industri yang tidak akan bisa tumbuh. Apakah kita mengharapkan impor terus? Bagaimana support pemerintah untuk membangkitkan kembali sektor industri nasional, Pak? Tidak integrasi ya, antara pemerintah pusat sama daerah. Sehingga yang jadi korban ya industri yang ada di daerah. Tapi kalau industri itu berdekatan dengan kantor pusat pemerintahan, ya nggak masalah. Seperti di Jawa Barat-Barat, mendekat ke Jakarta, Tangerang, masih gampang lah. Tapi kalau ada di luar-luar daerah, Bandung, umpamanya Jawa Tengah, itu kan udah menjauh ke ini, ibu kota kan. Artinya prosesnya selalu berbicara otonomi daerah kan. Akhirnya tumpang tindih kan semua, apa namanya, policy. Kena banyak hal yang disebut otonomi daerah. Nah, yang mana yang mau dipakai? Makanya pemerintah harusnya bertegas bahwa satu policy kan, satu kebijaksanaan, satu insentif kan. Nah, selama ini kan pemerintah sudah jarang memberikan insentif apa-apa kan untuk para industri dan para pengusaha. Sudah hampir satu kabinet terakhir ini nggak pernah kok. Jadi pengusaha jalan sendiri boleh dikatakan. Demikian Ahmad Wijaya dan saya Rizal Andika.